بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hadirin hadirat rahmatullah sekalian, alhamdulillah segala puji dan syukur panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan limpah kurnianya kita bersama sekali lagi untuk kita teruskan pembahasan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Sabulus Salam, mensyarahkan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, di mana telah kita baca hadis-hadis yang terdapat di dalam sebahagian kitab Taharah, iaitu bab Al-Miyah, bab air-air, dan juga babul aniyah. Dan sampai kita kepada bab yang berikutnya, iaitu bab izalatun najasa. Dan telah kita baca hadis yang pertama di dalam bab menghilangkan najis, iaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang cuka dijadikan arak dijadikan cuka, maka Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Dan telah kita bahaskan di situ mengapa hadis ini dimasukkan di dalam bab menghilangkan najis, sedangkan mungkin orang faham ini berkenaan dengan bab makanan atau minuman yang diharamkan, atau lebih sesuai di dalam kitabul at'imah, kitab makanan-makanan. Tetapi oleh kerana arak itu telah dihukumkan oleh kebanyakan ulama sebagai najis, maka dibawakan hadis ini kerana kalau arak itu terkena kepada tempat-tempat ataupun solat, kain baju dan sebagainya, maka perlu atau tidak perlu untuk mencucinya. Jadi demikianlah dibawakan hadis ini, menerangkan bahawa arak ini tidak boleh dijadikan cuka kerana najisnya. Kemudian kita lihat hadis yang seterusnya, hadis ke-23. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, wa anhu qala lamma kana yaum Khaybar أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. Dan darinya dia berkata, pada waktu terjadi perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Talhah, menyerukan, maka dia menyeru, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian makan daging keledai peliharaan, kerana sesungguhnya dia itu najis. Muttafaqun alaih. Di hadis ini kata Ibn Hajar Asqalani, wa anhu, yakni darinya. Jadi ini kebiasaan ulama hadis, iaitu apabila telah disebutkan perawinya pada hadis ini, kemudian hadis yang berikutnya juga diriwayatkan oleh perawi yang sama, dia tak akan ulang nama perawi lagi. Dia akan cukup dengan kata wa anhu, dan darinya. Begitu juga jika hadis itu telah dikeluarkan di dalam kitab ini, misalnya oleh Imam Muslim, dan hadis yang berikutnya juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, maka dia tidak akan mengulang pengeluarnya, yakni mukharrijnya, tapi dia akan menyebutkan walahu, yakni dan untuknya ataupun darinya, yang ini maksudnya daripada di dalam kitab Sahih Muslim juga. Jadi di sini wa anhu maknanya dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, pada waktu terjadi perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dia kata lamma kana yaum Khaybar. Jadi kalau terjemahkan satu-satu, apabila pada hari Khaybar. Tetapi diterjemahkan sebagai pada perang Khaybar. Kuatlah. Jadi ya Yaumu Khaibar, hari Khaibar, tapi ditafsirkan sebagai peperangan Khaibar. Sebab orang Arab apabila nak sebutkan peperangan, dia akan mengatakan Yaum, dia akan menggunakan hari. Jadi kita akan jumpa Yaumu Badar, Yaumu Khaibar dan sebagainya, maknanya waqa'ah ataupun peperangan. Jadi ini bukan hari Khaibar, maknanya ada satu hari raya namanya hari Khaibar. Macam sekarang ada hari apa tu? Yaum Nisfu Syaban, hari setengah Nisfu Syaban, Yaum Isra Miraj, hari Isra Miraj. Yang diketahui dalam bahasa Arab disebutkan hari itu adalah untuk menunjukkan ada peperangan padanya, Yaum Badar, Yaum Khaibar, Yaum Uhud dan sebagainya. Walaupun asal makna yaum itu adalah untuk hari, Yaum Al-Aid, Yaum Al-Nahar dan seterusnya. Jadi peperangan Khaibar, jadi kalau kita tafsirkan dalam peperangan Khaibar, kita apa faedah diterangkan tentang masa hadis ini berlaku? Sebab apa? Nah, kalau ada seseorang yang nak berhujah bahawa isi kandungan hadis ini adalah hukum yang lama, jadi hukum lama ni kita tidak mau pakai, maka bila diterangkan hadis ini berlaku pada masa sekian-sekian, jadi kita lihat hadis ini hadis lama ke hadis baru. Jadi dia ada faedah daripada sudut jika ada percanggahan antara hadis dengan hadis, contohnya, maka ia akan menjadi hujah tentang hadis tersebut. Jadi perlu kita tahu bila tu berlakunya perang Khaibar. Jadi perang Khaibar tu berlaku, kata ulama ada tiga pendapat. Satu kata 6 Hijrah. Yang kedua kata 7 Hijrah. Yang ketiga kata 8 Hijrah. Jadi yang benar dia adalah 7 Hijrah. Dan 6 dan 8 ini khilafnya sebenarnya bukan khilaf hakiki, yakni yang benar, tetapi khilaf ini berkenaan dengan macam mana mereka kira tahun. Sebab ada orang kira tahun ikut bulan ni, ada tak ikut bulan ni. Jadi itu sebab perselisihan pendapat tentang tahunnya. Ada pun perang Khaibar yang benar dia berlaku pada 7 Hijrah. Baik. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW dalam peperangan tersebut telah memerintahkan Abu Talha. Abu Talha seorang sahabat yang telah kita yang telah terdapat pada hadis yang sebelum ini, kalau tak silap saya. Nah. Dia adalah bapa kiri kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia telah berpikah dengan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dan Khaibar adalah sebuah kawasan terletak agak jauh daripada Madinah, dan dia diduduki oleh orang-orang Yahudi. Dan berlakunya peperangan di Khaibar kerana orang-orang Yahudi telah mengkhianati perjanjian mereka antara mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka sepatutnya menyokong, mempertahankan Madinah, tapi sebaliknya mereka telah belot dan bersatu dan bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy dan musyrikin. Maka tibalah pembalasannya. Jadi Nabi SAW keluar ke sana. Itu pun sebelumnya Nabi SAW telah perintahkan sahabat untuk menyeru mereka kepada Islam dahulu. Thumma du'uhum ilal Islam, kata Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu anhu dalam peperangan Khaibar. Yang penting pada yakni Nabi SAW telah mencapai kemenangan dalam peperangan tersebut. Ada beberapa peperangan-peperangan kecil di dalam peristiwa Khaibar secara keseluruhannya, dan akhirnya Allah SWT telah memenangkan Rasul dan sahabat-sahabat. Baik, Abu Talha, fanada, maka Abu Talha pun menyeru, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, inna Allah wa Rasulahu yanhayanikum, keduanya melarang kalian. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Abu Talha dengan berkata, wahai Abu Talha, katakanlah, serulah pada manusia, innallaha wa rasulahu yanhayanikum, sampai habis hadis. Yang ini dengan lafaz ini. Bahwa Allah dan Rasulnya keduanya melarang kamu. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa beritahu kepada orang ramai bahwa Allah dan Rasulnya telah mengharamkan daging keledai peliharaan. Tetapi Abu Talha tidak menyeru dengan lafaz yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Abu Talha radhiyallahu anhu telah menyerukan dengan maknanya saja. Jadi ini ada dua kemungkinan, dan ini ada sebab kerana lafaz sesungguhnya Allah dan Rasulnya keduanya melarang kamu. Itu kalau bahasa Arab dia ada musanna kat situ, ada dhamir pada dua pelaku, Allah dan Rasulnya dua-dua melarang kamu. Jadi ulama telah membahaskan boleh atau tidak boleh kita kata Allah dan Rasulnya dua-dua telah melarang atau dua-dua telah memerintah. Ataupun kita tak hanya boleh mengatakan Allah telah memerintah, Allah telah melarang. Kita gandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak boleh. Kenapa? Seolah-olah kita samakan, sekutukan Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah dalam bab halal dan haram. Sedangkan hukum hanya milik Allah SWT secara mutlak. Innal hukmu illa lillah. Hukum tu hanya milik Allah. Jadi kalaulah lafaz ini datang daripada Abu Talha sendiri, maknanya Abu Talha meriwayatkan dengan lafaz ke dengan makna? Dengan makna. Dan kalau ini dengan makna, ada satu hukum lain menunjukkan boleh kita menyampaikan syariat ini dengan makna, tak mestinya dengan lafaz. Dan ini adalah satu pembahasan dalam bab riwayat. Boleh tak kita riwayat dengan makna saja, bukan dengan lafaz? Jadi yang benar dalam masalah ini, asalnya kita riwayatkan dengan lafaz, dan itulah dilakukan oleh para sahabat. Tetapi dibenarkan kita meriwayatkan dengan makna, tapi dengan syaratnya. Syaratnya apabila kita sampaikan dengan makna, ia tidak merubah makna. Nanti dia punya fakta lagu ni dah menyeleweng, dah ada tambah, ada kurang, ataupun ada salah lain makna, distortion. Sampai kepada orang ini, dia pula sampaikan dengan makna lagi, ubah lagi, sampai 3, 4, 5 mesej ni dah apa ni, dah lain. Jadi itu bahayanya kalau kita riwayatkan dengan makna. Jadi syaratnya adalah orang yang meriwayatkan itu mesti alim, mesti arif tentang kandungan riwayat tersebut. Jadi dia sampaikan dengan tidak merubah makna hadis itu atau riwayat itu. Jadi adapun untuk hadis ini, kalaulah Abu Talha meriwayatkan dengan makna, kita yakin Abu Talha tidak merubah maknanya. Sebab Abu Talha seorang sahabat, mereka dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat ni. Jadi mereka orang yang paling faham akan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud yang dikendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Inna Allah wa rasulahu yanhayanikum. Kedua mereka telah melarang kamu. Jadi kalau ini betul adalah kata-kata Rasulullah SAW, jadi menunjukkan boleh kita katakan sesungguhnya Allah dan Rasul kedua-duanya melarang kamu. Tetapi di sana ada sebuah hadis bahawa ada seorang yang berkhutbah dan dia berkata Allah dan Rasulnya telah mengharamkan sekian-sekian. Macam ini jugalah. Ataupun barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapat syurga. Siapa yang wama ya'sihima, siapa yang mengingkari keduanya, ya'sihima. Jadi seolah dah sama kan kedudukan Nabi SAW dengan Allah SWT. Jadi Nabi SAW tegur, jangan kata ya'sihima, tapi ya'silah wa rasulahu juga, yang telah mengingkari pada Allah dan ingkar pada Rasulullah. Jadi sebab itu ulama membahaskan masalah ini, boleh ke tak boleh, sebab ada larangan dalam satu hadis, dalam hadis ini pula dibolehkan. Jadi itu ada dalam syarah, insyaAllah kalau kita sempat kita baca. Melarang daripada luhumil humur. Sebelum itu, dalil ataupun hadis ini dalil bahawa Nabi SAW bila diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalahnya, Nabi SAW boleh menyampaikan risalah ini dengan dua cara. Yang pertama, Nabi SAW sendiri pergi dan dan menyampaikan risalahnya. Dia apa? Dia terangkan, dibacakan Al-Quran, dia terangkan hukum-hukum Allah SWT dan seterusnya. Ya, ini dia secara asalah, secara apa ni? Direct. Dan satu lagi adalah Nabi SAW mewakilkan orang lain, sahabat lain, untuk menyampaikan bagi pihak beliau. Dan kalau Nabi SAW buat demikian, juga Nabi SAW telah menyampaikan risalah. Dalilnya daripada hadis ini. Tidak wajib Nabi SAW pergi pada setiap orang untuk apa? Untuk menyampaikan risalah Islam ini. Walaupun Allah SWT telah berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai ar-rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada engkau. Jadi perintah untuk menyampaikan. Jadi asalnya perintah ini untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Jadi yang wajib menyampaikan risalah Nabi SAW seorang ke dengan kawan-kawan lain? Seorang aja. Patut dia seorang yang kita sampaikan. Kalau kau tak sampaikan, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, maka kau tidak menyampaikan risalahnya. Ini maksudnya kalau kau tak sampaikan keseluruhannya dan selengkapnya dengan penerangannya, maka kau belum sampaikan risalah itu lagi. Jadi di sini menunjukkan bahawa Islam itu telah datang dengan apa ni? Dengan sempurna. Nabi SAW telah sampaikan segala yang diturunkan kepadanya. Tak ada yang tertinggal. Tak ada yang tertinggal. Yang perlu kita tahu semua telah disampaikan. Dan kita tahu Nabi SAW tidak pergi kepada semua orang, ketuk semua pintu dan sampaikan. Nabi SAW menyampaikan kepada sebahagian orang dan sebahagian orang lain, Nabi SAW mewakilkan orang. Sebagaimana dalam hadis ini, yaitu dia mewakilkan Abu Talha radhiyallahu anhu. Dan dalam keadaan ini, kalau kita masuk dalam lagi, ada dua kemungkinan juga. Satu, Nabi SAW Tengah sibuk bercakap dengan orang. Jadi dia wakilkan orang untuk keluar. Satu lagi, Nabi SAW tak sibuk, duduk rumah ke duduk dalam masjid, tapi dia wakilkan orang untuk sampaikan. Kenapa ulama bahaskan masalah ini? Maknanya, adakah mewakilkan orang ini mesti dibenarkan hanyalah apabila ada keperluan, ada darurat? Kalau tidak, Nabi SAW sampaikan sendiri. Jadi itu semua pembahasan. Yang benar adalah biasanya Nabi SAW sendiri yang akan sampaikan, tetapi tidak ada masalahnya Nabi SAW wakilkan, kirimkan orang lain untuk menyampaikan jika ada sebab-sebab tertentu. Dalam hal ini dia berlaku dalam apa ni? Peperangan, bukan ketika perang, tapi selepas perang Khaibar. Dan siapa ada di kawasan Khaibar? Orang-orang Yahudi. Jadi ada banyak harta benda, emas, perak, kebun kurma, unta dan sebagainya. Dan juga ada binatang ni lah, iaitu keledai peliharaan. Dan orang-orang ini juga ada memelihara binatang-binatang yang diharapkan dan memakannya, iaitu khinzir. Mereka juga ada arak dan seterusnya. Dari Nabi SAW perintahkan selepas peperangan, jadi bila kaum muslimin tengah ambil bahagian mereka daripada harta rampasan tu, jadi yang dapat harta emas perak, yang ada dapat itu, dapat ini, begitu juga ada dapat unta, tidak ada dapat ayam, tak tahu kat Khaibar tu ada ayam ke tidak, dapat juga apa? Keledai. Dan apa wakbar dah dapat harta makanan ni? Makan lah, masak. Itu yang dilakukan oleh sahabat sebenarnya. Jadi ketika sebenarnya dalam satu riwayat, ketika mereka sedang masak daging keledai dalam periuk, datang Abu Talha radhiyallahu anhu dan dia meneriak, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan atas kamu daging keledai yang dipelihara. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat? Mereka terbalik kan periuk-periuk dia, mereka buang. Jadi di sini menunjukkan bahawa bila datang satu kata-kata namanya telah melarang, yang haya ni maknanya dia adalah haram. Jadi setiap larangan asalnya haram, melainkan ada dalil menunjukkan sebaliknya. Jadi sekali ya, di kaedah usul fiqh, setiap larangan asalnya menunjukkan kepada haram, selagi tidak ada dalil menunjukkan kepada apa? Kepada selain haram, yakni bawah daripada haram, seperti makruh. An-nahyu yaqtadi tahrim. Itu satu usul fiqh yang hampir-hampir tak ada khilaf. Baik. Tetapi masalah yang dibahaskan oleh ulama, adakah an-nahyu, yakni larangan itu, menunjukkan bahawa benda itu rosak, batil, tidak sah? Ini adalah satu perkara lagi dalam usul fiqh. Satu apa? Yang mula-mula, setiap larangan hukumnya haram. Yang kedua, setiap larangan hukumnya batal. Ini kita pernah bahaskan dulu. Tadi dilarang kita makan dan minum dalam bejana emas dan perak. Termasuk kat situ kita katakan dilarang angkat wudu, mandi dalam bekas, yakni daripada bekas emas dan perak. Jadi hukumnya haram, itu satu perkara. Sebab tak ada dalil yang menunjukkan dia tidak haram. Kemudian kalau buat, adakah perbuatan tersebut, wuduk tersebut, mandi tersebut batal ataupun tidak? Ini kita dah bahaskan. Yang benar hukumnya apa dalam hal ini? Tidak. Melainkan jika larangan tersebut jatuh kepada benda itu sendiri secara langsung, perbuatan itu sendiri. Jadi larangan itu terhadap perbuatan ini, maka yang ini baru dia membatalkan. Melainkan ada dalil yang mengeluarkannya daripada hal tersebut. Perkara yang berikutnya, yang hayanikum al-luhumil khumuri al-ahliyah, dari daging-daging keledai. Khumur ini plural untuk hamil, keledai. Dan Quran kata matalul ladina humilu taurata kamatalil khimari yahmilu asfara. Perumpamaan yang orang-orang yang memikul atau dipikulkan Taurat ke atasnya, yakni orang-orang Yahudi, penita-penita mereka. So, umpama keledai yang dipikulkan asfar, kitab-kitab di atasnya. Kitab tu apa isi dia? Apa ada atas, apa ni dalam kitab? Apa ada dalam kitab? Tulisan lah, dalam tulisan tu ilmu lah, kitab-kitab. Jadi itulah perumpamaan bi'sama tarul qawmi alladhina kadzabu bi ayatillah. Demikianlah buruknya perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Sama je, awak ada kitab, Allah turunkan kitab pada awak, tapi awak tak amalkan ataupun tak baca terus. Baik. Ataupun sembunyikan, tak sampaikan. Yang penting tak mendapat manfaat daripada kitab tersebut ataupun daripada kitab tersebut, Taurat. Sama atau tak sama dengan keledai yang bawa apa tu, kitab-kitab asfar, ada plural, banyak. Sama lah, tak ada beza. Macam letak apa ni, kasih buku Quran pada keledai, apa dapat? Cuma masalah dia, bukan masalah lah, satu perkara yang nak kita ambil ni, dalam banyak-banyak binatang, Allah SWT pilih keledai untuk dijadikan perumpamaan untuk orang-orang ni. Jadi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan apa tentang keledai ni? Kenapa tak letak apa tu, unta ke, binatang lagi buruk lagi ke, harimau ke? Jadi ini perumpamaan yang baik ataupun yang buruk? Biksa, perumpamaan yang buruk. Jadi ini menunjukkan bahawa binatang ni buruk. Di sisi apa ni? Di sisi orang-orang Arab ataupun di sisi syariat itu sendiri. Itu satu faedah. Jadi di sini larang daripada daging keledai-keledai. Tapi ada sifat untuk keledai ni. Sifatnya adalah al-ahliyati, yakni peliharaan. Tapi kita terjemahkan macam dia peliharaan, tak semestinya kita pelihara dia, kita tambat dia, kita kasih dia makan dan minum. Tak semestinya. Maksud al-ahliyah, maknanya dia lawan daripada keledai-keledai liar. Ada beza tak? kucing ni semua ni kucing liar ke kucing pelihara? Tak semuanya kucing pelihara kan. Ada kucing yang tak pelihara, yang kat kedai kopi tak pelihara tu. Kat masjid pun ada. Baik, tapi macam terpelihara lah. Kadang-kadang kita kasih makan, kadang-kadang kita tak kasih makan. Jadi yang dimaksudkan daripada sifat ini al-ahliyah, yakni kucing ataupun keledai yang jinak ataupun yang bukan liar. Dan biasanya yang jinak ni, yang terpelihara ni atau dipelihara ni, dia ada di mana? Dekat dengan perumahan, dekat dengan orang domestik lah lebih kurang. Sama ada dia dapat makan daripada tuan dia ataupun dia cari makan sikit, tapi dia di dalam kampung atau dalam kota. Jadi yang liar tu yang macam mana? Yang liar tu bila kita datang kat dia, dia datang balik ataupun dia lari? Dia lari. Kalau yang biasa yang peliharaan yang kampung ni, kita datang kat dia, dia lari ke tidak? Biasa tak lari. Dia sibuk makan terus continue, macam kambing dan unta dan sebagainya. Sebab tu dia tak, dia bukan binatang liar, tak payah kejar dia. Baik, melainkan awak dah bawa pisau dia lari, itu lain cerita lah. Muka awak bengis sangat kan, saya panjang tu lain cerita. Tapi kalau tidak dia apa ni, ingatkan awak nak kasih makan dia lagi dekat lagi. Tapi keledai ni ada dua macam seperti binatang-binatang lain. Ada yang jinak, dia ada kat keliling kampung, ada yang kat luar. Walau bagaimanapun tak disyaratkan, keledai yang diharamkan ni, keledai kampung ini, dia hanya ada di kampung. Sebab kadang-kadang dia cari makan, cari makan, dia overshot lah, dia terkeluar boundary lah, dia keluar kampung, masuk kampung lain. Tapi yang ini masih juga dikira kambing peliharaan ataupun kambing jinak, kita katakan al-ahli ya. Apa warna keledai jinak, apa warna keledai liar? Dia bangsa apa? Dia punya bunyi lain dengan dia lah. Ada beza tak warna keledai jinak dengan keledai liar? Tak ada. Apa yang membezakan dia? Jinak atau liar? Itu dia. Jadi warna dia sama. Silap dia adik-beradik. Satu mak, satu bapak lagi. Tapi satu dia, satu Cina. Jadi, ini penting kita tahu. Dia tak ada beza. Dia ada warna kelabu, warna hitam, warna putih dan sebagainya. Ada hitam putih. Seperti apa? Belang-belang lah, zebra. Itu pun keledai juga. Itu keledai liar. Zebra hampir tak ada keledai apa. Tak ada, tak ada yang Cina. Jadi, yang menjadi pembahasan ulama sekarang ni adalah syariat mengharamkan yang jinak, menghalalkan yang liar. Ini kalau ada orang yang nak tanya tu, ulama yang dia jawab, kenapa apa beza? Kemudian Nabi SAW terangkan lagi kenapa diharamkan. Fa innaha rijsun, kerana sesungguhnya ia najis. Itu lagi satu masalah, bukan diharamkan makan dagingnya saja, dia najis pula. Padahal tadi kita katakan dia beradik, satu mak, satu bapa. Ni kalau mak bapa dia dulu keledai. Kerana ada pembahasan nanti, apa hukum daging bagal tu? Mak dia kuda, bapak dia keledai. Sekali lagi, siapa mak dia? Siapa mak dia? Kuda. Bapak dia keledai. Ada tak bagal tu mak dia keledai, bapak dia kuda? Kita pun tak pernah jumpa kat zoo je, Zat. Dah lama tak pergi. Budak-budak ajak pergi baru kita pergi. Tapi yang kita tahu, yang apa ni, kita kata yang mendatangi jenis lain ni adalah keledai, bukan binatang lain. Keledai ni tabiat dia, dia datang sembarang aja. Baik, dia dah datang, dia nak mengawal, dia datang kuda boleh, datang unta pun kalau boleh dia datang. Okay? Tapi dia sendiri orang lain tak mau. Jadi sebab tu dia bapak, dia bapak, dia bukan mak. Itu Itu lagi satu antara sifat-sifat keledai lah. Jadi hukum bazal pula. Baik, kita ambil satu-satu dulu. Jadi dia najis. Jadi kenapa dia najis? Takkan sebab dia adalah dia jinak satu tak jinak. Kalau orang pakai akal, masuk akal tak? Tengok orang pakai akal macam mana. Orang yang pakai akal untuk tolak wahyu, bukan untuk faham wahyu, maka yang itu kata tak masuk akal. Tapi orang yang pakai akal untuk faham wahyu, insyaAllah dia akan dapat petunjuk kalau Allah berikan dia. Jadi di sini ulama menerangkan sebabnya, tapi ini bukan apa secara pasti, tapi daripada ijtihad ulama. Mereka mengatakan perbezaan pada jinak ataupun liar keledai ini akan memberi perbezaan kepada makanannya. Kepada apa? Makanan. Dan makanannya itu akan memberikan perbezaan kepada hukum keledai tersebut, najis ataupun tidak, sehinggakan dia jadi halal ataupun haram. Jadi dia murakab 1, 2, 3. Jadi lihat kepada apa ni? Kepada dia pun jinak ataupun tak jinak. Jadi yang jinak makan di dalam kampung, dan keledai tak ada sifat dia makan sembarangan, macam ayam juga. Jadi dia makan yang bersih pun dia makan, najis pun dia makan, bangkai pun dia makan. Dia teruk, dia tak kira. Betul ke tak ni? Oh, kalau cakap betul, oh, dah tinggal dengan keledai lah. Agaknya ni yang disebutkan oleh ulama. Ada pun yang liar ini, dia tak duduk kat kampung, dia cari makan sendiri. Dan makan sendiri mesti makanan yang apa? Yang bersih. Dia pilih makanan yang bersih. Oleh kerana mereka yang ni keledai jinak ini makan benda yang kotor, yang najis juga termasuk, akan memberi kesan atau tidak kepada dagingnya. Ada. Kenapa? Kenapa kita makan kotor, daging kita boleh kotor pula? Ini satu pembahasan. Ada kata ya, kalau kita makan kotor, daging kita pun kotor. Ada kata tak, kita makan kotor, tetap daging kita. Kalau bersih-bersih lah, kotor-kotor lah. Dan mereka kiaskan dengan apa? Dengan pokok. Pokok kita siram air je ke ataupun kita tambah dengan baju? Baju pakai baju apa? Kalau bukan baju kimia, daripada najis juga ada kan? Mungkin najis ledak, najis kucing, najis apa. Kalau najis ayam, najis lembu, unta dan apa tu, kambing itu ada khilaf lah. Tapi kalau najis betul, diletakkan apa ni, kotoran ke pokok tersebut, pokok apa? Durian. Keluar buah punya lah banyak. Macam-macam. Lepas tu awak tengok bau sedap makan. Boleh tak boleh? Ni durian ni, dia punya apa tu, dia punya makanan dia apa? Najis. Awak makan durian ni, boleh tak boleh? Jadi ulama ini kata boleh kan kita makan, tak salah pun. Sebab apa? Bila kita makan, dia makan najis pun, dia dah berubah. Dia telah apa, istihalah kata ulama, ini dia telah bercampur apa semuanya, jadi dia tak jadi najis lagi. Jadi kalaupun orang tu makan najis, tak akan dikesan kepada dagingnya. Tetapi hadis ini dalil menolak pendapat tersebut. Tidak, awak makan najis, awak makan kotoran, akan dikesan kepada daging. Bahkan bukan daging je, karakter, sifat tu pun akan apa, terpengaruh dengan apa yang kita makan. Orang banyak makan daging, oh dia macam gini. Orang vegetarian, orang minum susu, gemuk je. Makan gula-gula, rongak je. Yalah, macam tu lah. Tapi maknanya sifat. Kemudian sifat apa? Makan benda-benda yang apa? Yang garam-garam, awak garam. Dan kalau makan babi, khinzir misalnya, dapat flu. Cerita satu hal lagi. Perangai pun macam gitu. Dan ini telah disebutkan oleh ulama. Orang banyak makan khinzir, dia akan ada sifat-sifat khinzir. Bantar dia pun utuh. Dia tak ada apa ni, gairah. Tak ada apa ni, cemburu. Sebab babi apa ni, mendatangi, betina, sembarang aja. Baik. Jadi akan menimbulkan sifat-sifat tersebut, Allah Alam. Jadi akan ada timbulkan sifat-sifat juga, bukan dagingnya saja. Dan mereka berdalilkan dengan satu hadis lagi, bahawa Nabi SAW telah melarang daripada makan daging Al-Jallalah. Daging Al-Jallalah ni, Jallalah ni adalah binatang yang makan kotoran. Yang makan kotoran. Dan dalam pendapat antara pendapat sahabat mereka apa ni, bila ada ayam yang makan kotoran tu, dia tak akan makan, dia tak akan sembelih, tapi dia akan tahan selama 3 hari tak kasih makan, kasih makan yang apa ni, yang bersih aja, baru mereka sembelih. Dan ini menunjukkan bahawa ada kesan makanan kepada daging. Boleh? Jadi itu adalah hadis sahih, tak ada dekat sini sebagai dalam kitab Al-Taqimah buat makanan. Fa'inna hari jisun, maka kerana dia adalah najis. Jadi kita lihat di antara masalah di dalam bab ini adalah ataupun daripada hadis ini, yang pertama, apakah hukum daging keledai yang jinak ni? Daripada hadis ini, zahirnya hukumnya adalah haram. Okey, haram. Dan apa hukum lemak keledai jinak? Dagingnya dia ke haram, lemaknya macam mana? Haram. Ada yang kemarin tu apa tu? Kabit dengan pihal tu, limpa dengan hati. Halal ke haram? Halal ke haram? Haram juga. Apa lagi? Kulit keledai, halal ke haram? Najis ke tak najis? Najis tak najis? Kulit tak, itu kalau dah jadi bangkai ni, kulit masih hidup lagi najis, masih hidup kan? Kalau najis, maknanya awak tak boleh pegang. Awak tunggang boleh? Lagi tak boleh. Oh, boleh tunggang, syarat dia tak basah. Basah ni kalau hujan pakai payung. Jadi ini satu perkara yang apa ni, yang dibahaskan oleh ulama. Tapi apa lagi? Air liur. Kalau dia jilat awak punya air, bismillah, awak cuci 7 kali dengan tanah macam anjing sebab dia najis, ataupun cuci atau tak cuci terus, itu permasalahan-permasalahannya kan. Habis najis keledai ini, kencing biraknya, najis ke suci? Ya tak? Betul lah ni. Susu keledai betina boleh diminum atau tak boleh diminum? Jadi semua balik kepada hadis, hadis ini. Jadi nampak macam senang, dah jadi susah. Nak tulis tak? Tak ada buat bola. Okey lah. Jadi awak ingatkan saja apa yang kita tinggal tadi, dua perkara yang kita sebutkan. Jadi pertama sekali, daging confirm dia apa? Haram. Sebab dia nak najis. Maknanya daging ni sama ada disembelih ataupun tak, tak disembelih lah, ataupun bangkai. Jadi maknanya keledai ni tak boleh disembelih. Sembelih juga tak, tak halal. Seperti apa? Binatang-binatang yang tidak halal dimakan. Jadi lemaknya macam mana? Lemak mengikuti daging. Jadi kita boleh letak kaedah bahawa apa yang mengikuti daging, sifatnya dengan daging sama ataupun berpunca daripada daging, ataupun dia dengan daging itu dia dapat makanan yang sama, maka hukumnya sama. Boleh kita ambil kaedah tu kan, lagi senang. Jadi tak payahlah kita cerita darah dia, betul tak? Kencing berak dia tentu sekali najis sebab dia semua keluar daripada makanan, ya tak? Ailio dia seharusnya apa? Seharusnya najis juga. Ailionya keluar daripada, berasal daripada makanan, telurnya, asalnya gitulah, sampai kepada kulitnya, sampai kepada kukunya. Nak ikutkan lah jambut misai dia kalau ada jambut, tanduk dia kalau ada tanduk. Jadi yang penting semuanya sepatutnya berasal daripada makanan, sepatutnya semuanya, semuanya najis. Jadi oleh kerana itu, di dalam hal ini kita kena lihat ada pengecualian atau tidak. Ini ada dalil tak yang mengeluarkan bahagian-bahagian keledai jinak ini daripada haram dan najis? Yang pertama sekali, kulitnya. Ini ketika hidup, boleh tak kita tungganginya? Dia jawabnya, boleh. Ini secara ijma'. Sebab Nabi SAW dia menunggangi keledai dan ditumpang orang lagi. Ditumpang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lain. Baik. Dan antara sifat Nabi SAW yang tertulis dalam kitab-kitab Taurat dan Injil apa dia? Dia adalah Nabi yang penuh tawaduk, yang tunggang keledai. Itu antara sifat Nabi SAW. Jadi menunjukkan keledai ini suci. Bahkan ada riwayat bahawa Anas bin Malik radhiyallahu an telah dilihat solat di atas keledai. Dia sedang menghadap ke Syam, Baitul Maqdis, dan belakangnya Kaabah sedang solat. Boleh tak? Boleh tak solat? Sah ke tak solat? Kenapa? Dia solat apa tu ke atas kenderaan? Solat sunat. So wajib dia akan turun. Jadi itu kalau tak ikut apa kiblat pun tak apa. Yang penting sahabat ni kata Ibnu Sirin, dia solat atas keledai. Kalau dah boleh solat atas keledai, tentu dah luar keledai itu semua bersih, sama ada kering ataupun basah. Ailio dia pula macam mana? Okey, ailio dia macam mana? Suci ataupun kotor? Nak kiaskan dengan daging ataupun tidak? Sepatutnya kias dengan daging, tapi dikeluarkan juga. Kenapa dikeluarkan juga? Sebab daripada sudut ailio itu adalah satu yang ada dekat apa ni, dekat keledai, yang tak boleh dikawal. Tak boleh dikawal. Dan amat menyusahkan dari sudut kebiasaan apa ni untuk menghalang daripada air liur keledai. Sebab orang akan bersama-sama keledai, kasih dia makan, tarik dia apa semuanya, angkat barang dan seterusnya. Jadi ada kemungkinan besar mereka bersama-sama dengan air liurnya juga. Ya, sebab itu ulama mengeluarkan air liur keledai kerana ini. Daripada sudut apa? Dari sudut susahnya. Sebab kalau dah boleh tunggang, maka kita boleh pegang dia, tambat dia dan seterusnya. Dia jinak. Jadi ini semua menunjukkan bahawa air liurnya tidak najis. Dan kiaskan dengan seekor binatang, iaitu siapa tu? Kias dengan binatang kita tu yang serupa dengan keledai. Kucing. Anjing pula. Kucing. Kucing, kenapa? Macam mana boleh kias dengan kucing? Keledai ada misai tu? Sama dengan kucing? Mungkin bunyi dia pun miau juga. Sebab apa? Kucing itu asalnya tak, memang tak boleh dimakan. Najis sebenarnya. Tetapi Nabi SAW kata inna laisat bin najis. Dia tak najis. Sebab apa? Sebab dia tawafu na'alakum, dia keliling kamu. Kucing itu yang tak banyak sangat manfaat dia berbanding dengan keledai, boleh suci, tak najis. Keledai gagal lebih banyak manfaat untuk manusia. Dia boleh angkat barang, dia boleh buat apa semuanya. Walaupun dia degil dan seterusnya, tetapi tetap dia digunakan oleh manusia. Jadi dia keliling manusia apa semua. Jadi dia pun sepatutnya hukum kucing. Boleh kias eh? Itu antara dalil bahawa apa ni, air liurnya tidak najis. Habis dia punya apa tu? Najis je, kencing berak je, najis ke tidak? Najis lah asalnya. Sebab kucing walaupun dia punya bekas tu bersih bila dia jilat airnya, tapi tetap kencing berak dia nak najis. Tapi najis dia lah najis biasa je, bukan najis macam anjing. Apa lagi kita tertinggal? Susu dia betul tak? Susu keledai dia jual. Jadi apa hukum susu keledai? Agak aja tak apa. Saya dah tak nak kasih lagi. Tengok hadis, tengok apa yang awak tahulah. Susu keledai. Kedai jantan ke dari betina? Betina. Keledai betina tak dipanggil khamira tau. Dia tak panggil apa? Khamira. Dia panggil atan. Keledai betina ni atan. Jadi susu atan ni boleh ke tak boleh? Cepat. Boleh minum tak susu? Boleh. Kalau dia berzat pun tak boleh. Banyak kalsium, kuatkan tulang pun tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sama dengan daging. Macam daripada mana keluar susu? Daripada makanan. Jadi daging kalau haram kerana daripada makanan, susu pun haram kerana daripada makanan. Sama. Betul tak ni? Tetapi ulama mengatakan ia dibenarkan. Susu kambing, susu keledai ni halal jika ada hajat, ada darurat. Sebab susu keledai ni ada satu keistimewaannya. Siapa tahu dalam bab kesihatan. Siapa ada sakit ni, kalau dia minum susu keledai ni, insyaAllah dia akan baik. Tak percaya cuba. Sakit apa? Sakit batuk. Siapa ada batuk kronik? Tak ada ubat lain. Ulama mengatakan boleh demi minum susu keledai kina. Sebab dia di kalangan orang Arab, dia tahu yang ini susunya mak bujar untuk menghilangkan penyakit batuk. Satu hari akan keluar produk ni, ya. Ubat batuk susu keledai. Ha, susu keledai. Ubat batuk, cap, susu keledai. Itu dia. Kita berang sikit lah, eh. Tetapi kalau jual kat kedai, awak boleh beli ke tidak? Boleh beli? Apa tadi kita katakan hukum susu keledai? Asalnya apa? Haram. Hadis. Jadi macam mana awak boleh beli? Jadi kita kena tak syarat. Beli boleh dengan syarat apa ni? Tak ada ubat lain. Seperti bagaimana darurat-darurat lain, hajat-hajat lain. Apabila tak ada alternatif, barulah awak gunakannya. Boleh? Sebab ini ada kelonggarannya daripada sudut itu. Apa lagi kita tinggal dengan ketakutan ini? Tak ada, eh? Kulit dia boleh samak apa semuanya boleh. Asal hidup dah boleh. Bila dia samak lagi, lagi dibolehkan. Tak ada, eh? Tak ada, tinggal apa-apa. Tetapi dalam masalah keledai itu haram ataupun tidak, ada dua pendapat sebenarnya. Ini adalah khilaf lama lah di kalangan sahabat dan jumhur ulama, iaitu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab muka surat 78. Boleh? Ada dekat perenggan keberapa tu, eh? Tengah-tengah. Kita baca atas saja sikit. Larangan dari okey, yang kedua, larangan dari daging keledai negeri ini ditegaskan dalam hadis dari Ali radhiyallahu anhu, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abi Aufa, Al-Barra, Abu Tha'labah, Abu Hurairah, Arbaq bin Sariyah, Khalid bin Al-Walid, Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakaknya, ke kakak daripada datuknya, Miqdam bin Islam, dari Mahdi Karib dan Ibnu Abbas, semuanya ditegaskan dalam buku-buku Indo-Islam. Satu sahabat yang kita nak take note adalah Ibnu Abbas. Dia pun riwayat kan bahawa daging keledai peliharaan ini haram. Baik, hadis tersebut menunjukkan haramnya daging keledai negeri. Keharamannya adalah pendapat jumhur sahabat, tabi'in dan para ulama setelah mereka berdasarkan dalil-dalil di atas. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat bahawa daging keledai peliharaan ini tidak haram, tidak najis. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari hadis darinya, yakni riwayat darinya, aku tidak tahu apakah ia dilarang kerana digunakan untuk mengangkut beban manusia ataukah ia diharamkan. Jadi riwayat ini datang daripada siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bukan daripada Nabi SAW. Nabi larang. Ibnu Abbas kata, aku tak tahu ni haram kerana apa. Kerana ni keledai ini adalah untuk mengangkat barangan orang ataupun kerana dagingnya. Jadi seolah-olah Ibnu Abbas mempertikaikan pengharaman daging keledai. Jadi apa jawapan ulama terhadap hal ini? Pertama, ini belum tentu lagi. Ini pendapat Ibnu Abbas, okay. Tapi taruhlah ni pendapat Ibnu Abbas. Jadi kita jawab apa? Kalaulah Nabi SAW kata fa'inna harijsun, kerana sesungguhnya dagingnya nak najis. Kali kita dah tafsirkan sebagai najis, mana boleh kita katakan dia diharamkan bukan kerana najis, bukan kerana daging, tapi kerana kita perlukan apa ni, keledai-keledai untuk angkat barang. Kalau kita sembelih keledai makan, sembelih dia, sembelih keledai makan, dia tu sembelih keledai makan, makan-makan, lama-lama apa? Keledai dah tinggal sikit. Jadi siapa nak angkat barang? Kambing nak angkat barang. Kambing tak boleh angkat barang. Jadi laki dah susah. Habis kuda, kuda nak buat jihad, nak buat apa ni, jalan jauh, lari jauh-jauh, dia bukan angkat barang. Dia angkat barang, semua terabur. Betul tak? Jadi Ibn Abbas berpendapat demikian. Kemudian dia berdalil pula dalam kitab, berdalil dengan keumuman firman Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya semua itu kotor. Dan dia membacanya sebagai jawapan atas orang yang bertanya kepadanya tentang keharamannya. Dan berdasarkan hadis Abu Daud bahwa Khalid bin Abjar datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, kami telah ditimpa pacaklik, yakni kemarau. Aku tidak memiliki harta untuk memberi makan keluarga ku kecuali samin keledai. Samin ini minyak lah, daripada keledai. Dan sesungguhnya engkau telah mengharamkan daging keledai negeri. Maka beliau menjawab, at'im ahlak min samini humurik fa innama harramtuha min ajli jawadil qaryah. Makan, berikanlah makan keluargamu dari samin keledaimu, kerana sesungguhnya aku mengharamkannya lantaran dia memakan kotoran di kampung. Di samin ni asal daripada lemak. Lemak kadang dia boleh makan. Kita kalau apa ni, sup kita ni ada lemak, kita marah kan, apa ni kasih lemak. Tapi kalau orang Arab, orang Uzbekistan, orang Eropah, Rusia ni semua, dia makan lemak pun. Pasal apa? Makan lemak panas, lagi kadang kat sana sejuk. Jadi saya terperanjat bila datang jemput Akika, nampak lemak kita dah geli macam apa. Sedapnya dia makan, dengan ustaz-ustaz dia makan. Ha. Jadi kata ni memang kita tak pernah buang apa-apa pun daripada kambing, semua kita makan. Jadi itu perbezaan. Jadi samin itu kadang digunakan. Jadi kata Rasulullah SAW, yang diharamkan disebabkan dia makan kotoran di kampung. Tapi hadis ini ada mengatakan dia mutarif, dia hadis yang lemah dan sebagainya. Dan kalau dia sahih pun, Nabi SAW halalkan orang ini makan daripada keledai ini dalam keadaan biasa ke dalam keadaan darurat? Yang kalau darurat kemarau. Jadi kalau tak darurat, dia balik asal hukum dia haram. Jadi yang benar adalah pendapat jumhur. Sebab apa? Daripada dalil hadis ini, dan ada macam-macam lagi binatang yang boleh sebenarnya angkat apa? Angkat keledai. Dan apa ni, kita tahu bahawa kuda tu pun boleh dimakan. Kuda boleh dimakan atau tidak? Kuda boleh dimakan. Tapi kenapa tidak diharamkan dengan kuda digunakan untuk jihad? Begitu juga dengan unta untuk jalan dan sebagainya. Jadi maknanya bahawa insyaAllah apa ni, binatang-binatang ni tak akan pupus lah. Kalau kita mak, kalau kita sembelih, kita makan. Kalau kita termakan macam ikan, ayam dan sebagainya, berapa biji telur yang orang satu dunia makan tak habis-habis lagi. Jadi insyaAllah ikan kat laut semua tak habis. Kalau habis kita buat apa? Kalau habis makanan, puasa. Kalau habis kita pergi planet lain lah, kita pergi planet cari makan. Itu yang orang nak buat. Kalau dah habis yang halal, makan yang haram kan? Itulah. Bila dah darurat, makanlah yang haram. Kucing ke apa ke. InsyaAllah tak akan sampai lagi banyak tahun lah saya rasa. Jadi boleh kita makan keledai, tidak boleh kita makan keledai peliharaan ni bukan kerana dia digunakan untuk akal barang, tapi dia nak najis dagingnya. Kita akan sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, kembali kepada pembahasan kita hadis larangan makan daging keledai yang jinak, kerana Nabi SAW telah menyifatkannya sebagai rijsun. Dan rijsun sebagaimana yang kita ketahui adalah najis mengikut pendapat kebanyakan ulama. Satu lagi pembahasan tentang hadis ini insyaAllah kita akan sambung, iaitu tentang kata-kata ulama ataupun kaedah yang digunakan oleh ulama, iaitu apabila satu makanan atau minuman diharamkan, maka makanan dan minuman itu hukumnya najis. Lagi sekali, kaedah yang disebut-sebutkan oleh ulama adalah apabila makanan minuman tertentu itu diharamkan oleh syariat, maka makanan dan minuman itu hukumnya najis. Jadi ini satu kaedah yang digunapakai oleh sebahagian ulama. Dan apakah kalau kita tanya dalil sandaran mereka untuk kaedah ini? Apa dalil mereka? Setuju tak setuju cerita lain lah. Dia adalah dalil je adalah hadis bab ini, hadis berkenaan dengan keledai ini. Kerana kata mereka, kita lihat hadis ini ke surat 77, Abu Talha menyerukan sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian makan daging keledai negeri piaraan, fa innaha rijsun, kerana sesungguhnya dia najis. Jadi bila dia haram, dia najis. Itulah dalil bagi bagi ulama-ulama ini. Tetapi sebahagian ulama lain tidak bersetuju dengan pendapat ini. Mereka katakan tidak semua makanan, tidak semestinya makanan atau minuman itu najis apabila dia diharamkan. Apa dalil mereka? Adakah mereka berdalilkan dengan hadis keledai ini? Tidaklah. Jadi mereka katakan terdapat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT dan dalam sunnah Rasulullah SAW, tetapi ia tidak najis secara ijma'. Tak ada ulama kata dia najis, sedangkan dia diharamkan. Jadi mereka beri contoh apa? Berjana emas dan perak. Kenapa tak boleh minum, makan di berjana emas dan perak? Adakah sebab dia najis? Ya, ya. Tidak, dia tak najis. Tak boleh cuci tangan bila kita pegang emas, perak, walaupun dia haram. Begitu juga sutera, dia haramkan lelaki memakainya. Apakah haram kita pegang sutera, pergi gelang, beli sutera untuk orang rumah? Boleh tak? Boleh tak boleh? Pergi kedai emas, beli gelang untuk beli sutera. Bukan kalau isteri? Ha, nak ya. Okay. Nak test saja kan? Tapi banyak orang buat kan? Jadi ini menunjukkan bahawa apabila dia haramkan sesuatu, ia tidaklah, ia tidak najis. Ia tidak najis. Tetapi hujah ini dijawab oleh pendapat ulama pendapat pertama. Kita tak kata semua yang diharamkan dia najis. Kita kata apa? Setiap makanan dan minuman yang diharamkan dia najis. Bangkai haram makan, najis. Darah haram makan, najis. Babi haram makan, najis. Apa lagi? Arak haram dimakan, najis kata mereka lah. Tetapi yang awak beri contoh tu semua bukan makanan dan minuman. Okey, pendapat kedua kata, saya ada contoh, kita ada contoh bahawa ada makanan atau minuman yang diharamkan tapi dia tidak najis. Apa dia? Arak. Arak diharamkan tapi tidak najis. Jadi apa pendapat, apa jawapan ulama pendapat pertama kata? Yang cakap tak najis bahagian orang, tapi ada orang lain cakap najis. Jadi awak sekarang sedang merujuk, yakni mengembalikan permasalahan yang kita sedang bincang, sedang pertikaikan kepada perkara yang dipertikaikan. Jadi kita ambil khilaf ni, kita kembalikan pada khilaf. Mana boleh? Bila kita khilaf dalam satu masalah, kita mesti kembalikan kepada perkara yang kita sepakat, baru menjadi hujah. Ini khilaf, tak boleh. Khilaf lawan khilaf. Baik. Jadi adalah agaknya perbahasan-perbahasan. Kalau tuan-tuan dan puan ada terfikir-fikir hujah-hujah untuk ini, maka boleh sampaikan. Jadi mereka mengatakan, walau bagaimanapun kaedah tadi itu ada istitna, ada pengecualian. Setiap makanan dan minuman bila diharamkan dia najis, ya, dia najis. Itu hukum asal kecuali ada dalil yang mengeluarkannya. Seperti seperti hadis keledai, najis. Patutnya semua najis, tapi kita tak najiskan kulit dia. Baik, kita tak najiskan apa air liurnya. Kerana apa? Kerana ada dalil-dalil yang mengeluarkan dia daripada najisan tersebut. Kalau tidak semuanya adalah najis. Boleh tak boleh? Kuku keledai najis ke tak? Hidup-hidup kita pegang kuku dia. Kenapa? Kalau boleh tunggal. Kalau kita potong kuku dia, tak ada roh. Jadi di masalah lain kan. Jadi asalnya patutnya semua sekali adalah apa? Najis. Tetapi ada dalil yang mengecualikan. Ini yang kita nak faham. Jadi kaedah ini dipertikaikan sebab ada nanti ini masalah arak lah sebenarnya. Tapi tak ada orang cakap kan. Arak jumhur kata najis. Dah keluar dalil kan, kat report tu banyak cerita dia. Dia jawab apa semuanya. Sebenarnya tak habis lagi tu. Jangan ingatkan apa yang kita cakap kat sini itu dia. Itulah yang final. Sebenarnya dia punya apa ni, apa dia tu, perbicaraan kat mahkamah tu banyak lagi ya. Banyak lagi pembahasan. Dia boleh naik kepada apa? Appeal court boleh naik lagi, naik lagi. Sebab orang boleh hujah apa? Kalau arak haram, dadah apa hukumnya? Kenapa haram? Mabukkan. Pegang pil, pegang ganja, daun ganja. Kita cuci tangan. Itu hujah lah. Saya nak jawab. Saya dah goyang sikit. Tak apa. Kita apa? Kita tahan kat sini dulu. Awak apa dulu, awak faham dulu maklumat yang kita sampaikan pada yang kemarin itu. Ini adalah perkara yang apa ni, akan dia akan berterusan. Jadi inilah cantiknya agama Islam. Cantiknya perundangan Islam dan kedudukan ulama. Jadi tidak ada pendapat yang muktamad melainkan apa ni? Nas. Melainkan apa? Wahyu. Melainkan Al-Quran ataupun hadis. Itu muktamad. Ada pun pendapat semua masih boleh apa ni? Boleh ijtihad lagi, boleh apa semua. Kalau ada berdatangan apa ni hujah, kenapa tak boleh kita ikut? Ya tak? Selagi apa? Selagi perkara itu memang ada khilaf. Yang ini memang ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Tapi kalau perkara itu tak ada khilaf, kita pun apa ni, kita dah belajar dekat sini. Singapura dah belajar madrasah dah habis. Dah pergi ke negeri Arab dah habis. Pergi ke Eropah belajar lagi, habis. Jadi kita membuka Quran, kita baca. Kita buka hadis, kita baca. Lepas tu kita apa? Saya rasa ulama kata apa ni, wanita tak boleh jadi imam ni, ini salah. Wanita boleh jadi imam, ustaz tak boleh jadi imam. Dia keluarkan dalil gelebak gebuk dan seterusnya, at last dia pun jadi imam. Jadi imam lagi, jadi khatib lagi, bertambah lagi. Itu dah kias tu. Jadi yang macam ini kita faham-faham sajalah. Yang ini dah terlebih. Jadi kita katakan walaupun pintu ijtihad masih terbuka, tapi dia ada apa? Dia ada garis, garis panduan. Dan satu lagi masalah ataupun perkara faedah daripada hadis ini, Nabi SAW telah mewakilkan seorang sahabat untuk menyampaikan satu-satunya hukum di dalam Islam. Dan telah kita terangkan bahawa ini hujah bahawa boleh kita mewakilkan. Nabi SAW boleh mewakilkan orang lain, tapi Nabi SAW sendiri. Dan ini hujah bahawa satu orang punya riwayat adalah hujah bagi orang lain. Lagi sekali, satu orang punya riwayat, khabar, wajib diterima. Ya, hujah maknanya apa? Mesti diterima, mesti diamalkan oleh orang yang mendengar. Mendengar. Selagi mana riwayat itu, walaupun dari satu orang, adalah riwayat yang sahih, riwayat yang benar, bukan bohong. Jadi ini dalil. Jadi satu orang saja. Bukan 10 orang, bukan 100 orang sampaikan. Jadi ini dinamakan hadis ahad. Untuk sahabat-sahabat, ini dinamakan hadis ahad lah. Untuk kita mungkin dia mungkin tidak. Jadi kita ada dua jenis riwayat. Satu riwayat ahad, satu lagi riwayat mutawatir. Jadi riwayat mutawatir adalah riwayat yang banyak sangat diperawinya. Dan bila satu apa ni, tabaqah, satu golongan ke atas, ke atas, ke atas, semua banyak. Di mana bilangannya memustahilkan mereka itu semua silap atau mereka semua bersepakat nak bohong. Terlalu banyak sangat, kan semua nak bohong. Baik. Jadi itu dinamakan riwayat mutawatir. Itu tak ada masalah bahawa kami wajib menerima dan beramal dengan hadis-hadis mutawatir. Tapi masalahnya dalam khabar ahad. Yang ini jumlah dia tak sampai kepada mutawatir. Mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5. Yang mana kita masih ada kemungkinan mereka semua salah. masih ada kemungkinan semua sepakat nak berdusta. Ya tak? Jadi macam sekarang kita dekat sini hujan, betullah. Kita pergi kat satu tempat lain, mungkin kat Jurong tak hujan. Kalau seorang daripada sini pergi kat Jurong kata dengan diorang, tadi dekat Siglap hujan. Jadi orang ni kata apa? Mesti ke dia, ada kemungkinan tak apa agaknya dia punya hati dia macam mana, dia punya rasa dia percaya ke tak dia percaya. Dia kata dia half-half lah, boleh betul boleh tak betul. Kalau dia tak kenal awak pembohong ke apa, dia half-half. Lepas tu kalau lah ada lagi orang datang, kamu daripada mana? Daripada Majlis Segelap. Oh, kat Syakir ni tak ada ni semua ni panas terik ni. Panas terik tu untuk pagi lah, ni panas lah. Panas. Macam mana boleh hujan dekat sana? Mana boleh satu negeri apa ni ada tempat hujan dia tak hujan? Ni dia tak tahu lah misalnya. Jadi ada 2-3 orang datang. Jadi adakah ilmu apa ni, rasa dia penerimaan terhadap riwayat yang pertama, riwayat yang kedua ni sama dengan yang pertama? Dah tak sama kan? Jadi riwayat yang kedua dia punya yakin lebih kan? Dia punya percaya lebih. Taruh satu kelas ni semua pergi sana misalnya. Semua kata apa ni? Semua kata hujan. Apa agak pelajaran dah cukup. Tak mungkin ni semua bohong. Tak mungkin ni semua terlupa atau silap. Ya tak? Jadi ini maknanya ini adalah perbezaan antara apa, riwayat ahad dengan riwayat mutawatir. Tetapi kalau seorang tu dari Majlis Siglap pergi dekat Jurong kat Masjid Syakirin, lepas tu dia kata hujan, tapi dia punya baju semua dah puyuh. Yang utuh kan, puyuh apa, tak ada baju hujan. Dia kata kita dah pernah dari Masjid Siglap tadi hujan. Agak-agak apa dia nak tanya lagi nak? Kampung hujan. Ya? Yeah? Boleh. Jadi kenapa? Jadi ini menunjukkan bahawa kita terima khabar dari seorang pun jika terdapat tanda-tanda apa ni, khabar yang dia bawa tu benar. Dan untuk kita, untuk ni ulama hadis, jika perawi tu walaupun seorang, dia ada tanda-tanda dia bawa riwayat benar sebab dia dipercayai, dia hafal apa sebenarnya, walaupun satu daripada satu daripada satu daripada satu sampai pada Nabi SAW, terima atau tak terima? Terima. Dan apa juga kandungan khabar tersebut, kita terima. Sama ada dia tentang apa? Tentang adab, tentang halal haram, berat sikit. Tentang apa? Tentang hudud, tentang apa ni? Tentang akidah sekalipun. Selagi dia adalah riwayat boleh dipercayai, maka cukup apa ni, untuk menjadi hujah dan wajib diamalkan. Cukup jadikan hujah dan diamalkan. Tak mesti yakin sampai macam mutawatir, cukup dengan ghalabatu zan. Ini sebenarnya masalah hadis pun ya, dan dia juga sebenarnya masalah akidah pun ya. Jadi kebanyakan asatizah dekat sini sebenarnya, dekat Singapura ke banyak tempat, mereka punya pemahaman lain daripada apa yang saya cakapkan. Tapi saya bukan nak buat kekeliruan lah. Saya terangkan kepada awak agak-agak faham mana pendapat yang lebih kuat. Yang benarnya pendapat ini, ada pun pendapat mengatakan kita hanya terima hadis-hadis ahad ini dalam bab hukum halal haram, fadail amal, contohnya adab apa semuanya. Ada pun dalam bab akidah kita tak boleh terima hadis ahad sebab mesti nak yakin dan sebagainya. Kita tanya dia, apa dalil awak? Dalil awak mesti hadis mutawatir ke? Ayat Quran ke? Ataupun apa? Ijma' ke? Dia tak ada dalil. Dia cuma ada apa? Logik. Dia cuma ada apa? Falsafah. Oh, akidah tu mesti dengan keyakinan. Tu. Jadi riwayatnya mesti mutawatir sebab mutawatir bawa kepada keyakinan dan sebagainya. Jadi kita tanya, ini hujah logik. Apa yang cuba lihat? Apa yang diamalkan oleh para sahabat? Zaman Nabi SAW dan selepas mereka, golongan tabi'in, ulama-ulama hadis, adakah mereka membeza-bezakan ni? Ada tak satu? Panggil satu atau cari satu ulama daripada kalangan salafus soleh. Apa imam pun awak tanya ataupun bawa buktikan bahawa dia pernah berpendapat macam ini. Tak ada. Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Kalau korek-korek ada. Tetapi bukan ada je dah jadi hujah. Siapa tu yang cakap? Betul tak? Kita tanya saya cakap. Tapi bila cek-cek yang cakap, ini adalah Jahmiyah, ini adalah Mu'tazilah. Yang ulama sunnah semua sepakat bahawa ini adalah pendapat apa ni? Batil. Pendapat bid'ah. Sebab tu mereka tolak. Sebab dengan kata-kata mereka ni, mereka tolak hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Jadi hadis kita ni salah satu hadis hadis yang banyak menerangkan tentang mazhab ini. Mazhab yang benar adalah kita terima semua hadis ahad ke mutawatir selagi dia benar, selagi dia sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi perkara adalah Nabi SAW menghantarkan seorang sahabat satulah. Dan daripada riwayat-riwayat lain, biasanya Nabi SAW akan menghantarkan sahabat yang apa ni, yang daripada keluarga Rasulullah SAW ataupun daripada golongan yang dikenal oleh kebanyakan orang atau tak semua orang. Contohnya pada zaman apabila dalam peperangan pembukaan kota Mekah, Nabi SAW menghantarkan Abu Bakar dan juga Ali radhiyallahu anhu untuk memberitahu kepada apa? Kepada orang ramai semuanya, pada hari ini tidak ada orang yang boleh bertawaf di Kaabah dalam keadaan telanjang. Jadi, dan juga diterangkan apa ni beberapa perkara yang Nabi SAW perintahkan kepada mereka. Jadi disuruh adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu. Jadi mereka mengatakan dalam hadis keledai ini dia tak, Nabi SAW tak panggil salah seorang daripada orang-orang yang dekat dengannya, Umar ke siapa ke, tapi dia panggil Abu Talha. Jadi apakah sebabnya itu pun dibahaskan. Memang tak habis lah. Satu hadis memang tak habis lah. Mari memang kita akan ambil satu hadis. Jadi kata ulama, ada keistimewaan yang terdapat pada sahabat ini Abu Talha radhiyallahu anhu yang tak terdapat pada kebanyakan sahabat yang lain. Apa dia? Suara dia, suara Abu Talha adalah suara yang apa ni? Suara yang kuat. Dia mempunyai suara kan? Yang kuat. Yang kebanyakan orang walau pekik macam mana pun tak boleh lawan kuatnya suara Abu Talha radhiyallahu anhu. Jadi sebab itu Nabi SAW gunakan dia untuk apa ni? Untuk sebarkan hukum ni. Jadi tak payah nak pakai ramai-ramai orang. Ya, pakai dia seorang pun dah mencukupi. Sebab tu dalam peperangan Uhud, Nabi SAW ada dalam sebuah riwayat memuji dan berdoa untuk Abu Talha kerana apa ni? Suara dia saja boleh menggerunkan musuh daripada banyak daripada segolongan askar yang bersenjata. Suara ni orang musuh dah takut kuat. Dan ulama juga sebagai tambahan, ada lagi satu sahabat yang mempunyai keistimewaan luar biasa ni, suara yang kuat, iaitu pakcik Nabi SAW, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dia juga mempunyai suara yang amat kuat. Jadi dia ada khadam yang kerja dengan dia, hamba. Mungkin bala kambing ke apalah. Jadi kalau dia nak panggil khadam dia, dah jauh sangat. Dalam riwayat tu tempat dia jauh lah, agaknya berapa kilometer lah. Dia naik kat tempat tinggi sikit dia, lepas tu dia apa? Dia pekik, dia panggil nama khadam. Nama khadam dia tulis terus datang. Itu punya apa? Punya kuat suara dia. Tapi mestikah kalau seorang yang nak azan, kita mesti ambil orang yang suara kuat macam Abu Talha dan Abbas bin Abdul Muttalib? Jadi kita kena check lah. Tentu sekali tidak. Sebab apa? Nabi punya muazzin je apa? Bilal, Rabah. Satu lagi apa? Ibnu bin Maktum. Kalau sahabat yang buta, tapi mereka suara tak adalah kuat macam itu. Jadi tak semestinya macam tu. Tak sampai macam itu. Jadi sederhana pun cukup. Tapi untuk apa di dalam keadaan-keadaan tertentu, untuk naik kuda seru pada orang ramai tentang hukum sesuatu tu perlu kepada suara yang amat kuat. Allahu a'lam. Ada apa soalan tentang hadis ini? Lambat daripada waktunya. Jadi ini satu peluang untuk kita habis cepat. Kalau saya tak, kalau bukan pasal tak sihat ke apa ke, saya terlambat je. mudah-mudahan apa ni, makin lama dia makin apa ni, apa ni, tambah diisi lah, insyaAllah. Ada soalan kat sini? Soalan dia agak terkeluar daripada topik kita. Apa pandangan Islam tentang jual beli secara sistem MLM? Okay. Yang kedua, jika seseorang membeli produk MLM sekadar yang diperlukan, seperti untuk mengubat sesuatu penyakit yang mana produk itu tak dijual di kedai biasa, bagaimana hukumnya? Jika produk itu dia beli 3 atau lebih, dia akan diberi membership percuma. Jadi ini masalah MLM. Saya harap kebanyakan kita tahu tentang MLM. Dia dah adalah apa ni, rumus ataupun akronim untuk apa ni, multi-level marketing. Multi-level marketing. Tapi apa hakikat jual beli secara MLM ni? Ini perlu sebenarnya nak kena terangkan lah. Dan dia bukan ada satu macam saja, dia ada macam-macam lah, macam-macam jenis. Tapi apa ni, kita ambil yang dasarnya sajalah. Jadi yang lain, kalau kita dapat buku dia, kita dapat apa ni, insyaAllah apa ni, aplikasikan kepada sistem-sistem yang mungkin lain, yang berlainan. Jadi kata MLM, dia ada yang jenis apa ni, vertikal. Dia ada jenis yang atas, dia ada jenis horizontal, memanjang. Apa tu, atas, bawah. Jadi asalnya macam ni. Jadi ada syarikat ni, syarikat MLM ni, dia ada menjual satu produk, satu barang. Kita letakkan contoh, jadi kita lebih memahami. Produk tersebut mungkin kopi pelangsing badan, kan? Slimming kopi ke, ataupun mungkin produk apa ni, produk pakai baju jadi slim. Selalunya slim aja lah. Ataupun mungkin perkara lain, mungkin apa ni, letak dekat dalam petrol dia boleh apa, dia boleh jimat minyak ke, ataupun apa, pil tonik dan apa juga, wallahualam, macam-macam dia boleh, dia boleh jadi produk dia. Kan, mungkin exercise machine ke, tu slim lagi ya. Jadi pasal zaman sekarang semua tengah fikir pasal tu je kan, plastik surgery semuanya. Tapi dia ada produk. Jadi produk ini dijual kepada orang dengan satu harga. Right. Jadi bila dibeli produk tersebut, pembeli itu di, yang ini layak, yang ini diberikan kebenaran untuk menjadi agent, wakil untuk memarketkan, untuk apa ni, memasarkan produk ini. Di mana jika dia dapat menjual produk ini kepada orang lain, dia akan, ya, pasal jadi agent, jadi dia dapat apa ni? Dia dapat upah, dapat komisen daripada syarikat orang pertama jual ni. Bukan itu saja. Orang yang telah membeli produknya itu, setiap mereka kalau dapat jual produk ini kepada orang lain, orang itu pun dapat komisen. Dia juga orang yang pertama dapat komisen juga. Dan gitulah terus. Jadi itu daripada atas ke bawah lah. Awak kalau draw terbalik, apa, sengit baring dia jadi panjang sama juga, lebih kurang. Jadi orang itu kalau jual, orang yang jual dapat, orang yang atas dapat, atas lagi dapat. Begitulah sampai kalau 100 level dia akan dapat. Sebab itu dinamakan multi level, ada yang kata dia piramid dan seterusnya. Jadi apa pandangan Islam tentang jual beli secara sistem MLM ini? Jadi dalam hal ini, asal hukum jual beli, asal hukum muamalat, apa dia? Halal ke haram? Halal. Asal dia semua boleh. Apa jenis jual beli awak nak buat boleh. Berbeza dengan masalah ibadat. Asal hukum ibadat apa dia? Tauqifi lah, maknanya terhenti, tak boleh dilakukan. Itu kata-kata yang lebih tepat daripada kita cakap haram lah. Sampai ada dalil. Adapun muamalat boleh, asalnya boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi itu satu. Kalau kita ambil asal ini, kaedah ni aja, apa kita kata tentang MLM ni? Boleh ke tak boleh? Jual beli kan? Jual beli asalnya boleh. Asalnya apa? Boleh jadi boleh. Tak ada dalil yang mengharamkan, boleh. Inilah bahayanya. Kalau orang main pakai kaedah-kaedah. Jadi kaedah-kaedah ini tak boleh digunakan sebarangan sebenarnya. Sebab apa? Terdapat garisan-garisan yang jelas yang digariskan oleh syariat berkenaan dengan muamalat-muamalat yang diharamkan. Dia tak jelas, dia tak banyak sangat jelaskan tentang muamalat kontrak yang dibenarkan, tapi kebanyakannya ceritakan tentang kontrak yang diharamkan. Antaranya riba itu paling masyhur sekali. Jadi riba dijelaskan secara detail dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga beberapa hadis yang menerangkan tentang beberapa kontrak yang lain. Jadi apakah perkara pokok dalam bab jual beli yang dibolehkan? Ada syarat tak jual beli yang dibolehkan? Jawabnya ada. Iaitu hendaklah jual beli itu daripada dua pihak yang ahli, yang berkeahlian untuk jual beli. Keahlian itu maknanya bukan expert dan qualified lah maknanya, tapi qualified daripada sudut syarak. Maknanya dia tidak gila, orang gila tak boleh jual beli, dan dia tak boleh anak terlampau kecil sangat, yakni belum memayis, okay. Dan dia dalam keadaan-keadaan tertentu dia tidak boleh jual. Dia pun orang Islam ke bukan Islam, itu bukan. Jadi dia ada banyak syarat, ada syarat-syarat tentang hal inilah. Kebanyakan syarat-syaratnya untuk sah solat sama juga lebih kurang syarat-syarat sah jual beli, cuma ada perbezaan sedikit. Jadi itu satu. Yang kedua adalah barang yang nak dijual beli, produknya. Jadi produk yang dibolehkan semuanya melainkan produk yang haram. Itu senang. Dan termasuk dalam produk yang haram adalah produk yang najis. Produk yang najis. Jadi kalau najis je, otomatik dia haram. Tapi kalau dia tak haram, tapi tak boleh jual beli. Kemudian hendaklah barang produk yang nak dibeli itu maklum, diketahui. Banyak ni syarat. Boleh Arif? Boleh. Diketahui maknanya maklum, diketahui sifat-sifatnya, sama ada dengan penglihatan, nampak, ataupun diterangkan secara detail sifat-sifatnya, okay. Walaupun benda tu tak nampak. Maknanya kita guna barang lah mana pun. Kereta tu dekat mana? Dekat Jurong. Pakcik saya kirim lagi. Saya nak jual kereta saya. Mana boleh beli? Mana boleh jual? Siapa kata tak boleh jual, tak boleh beli? Ni gambar dia. Boleh tak? Boleh lah, sama lah, hampir sama. Tapi syaratnya, kalau dia pergi Jurong, tengok, lain aja kereta. Kata model ni, nampak yang kat dalam gambar cantik, yang kat dalam yang kat sini, ada perkara yang very clear di lain lah, yang mencacatkan. Maka dengan itu jual beli itu boleh dibatalkan. Itu kalau ada disyaratkan, ataupun dia mesti bawa produk yang sama dalam gambar. Itu zaman kita lah. Kalau tak ada gambar, kita boleh tuliskan lah sifat dia, specification. Komputer apa? Okay, komputer gini, RAM gitu, auto semuanya, hadis ni je lah. Okay, boleh beli tak? Tak payah tengok pun boleh. Tapi bila datang sekali lain, kita minta dia tuntut dia bawakan specification dengan produk dan specification sama. Ini antara perbahasan. Okay. Jadi sama dengan lihat, dan kita mengetahui sifat-sifatnya. Dan juga barang tersebut boleh kita dapat, boleh kita terima. Jual beli apa? Jual beli burung. Burungnya kat mana? Kalau kat Jurong boleh tak? Boleh lah kan? Jurong Bapak. Jurong Bapak ni ramunya lah. Okay, tak pun kat Jurong Bapak, tapi dalam sangka, boleh tak? Oh, jual burung tak boleh, jual beli burung. Tak boleh eh? Siksa binatang kan? Nanti kan? Tak apa, kita ambil contoh, nanti cerita pasal jual beli burung. Siksa binatang ke tidak. Nanti jual beli ikan dalam ekoran tak boleh juga. Nanti jual beli ayam, pelihara boleh. Okay. Kalau dia di dalam sangkar boleh. Tapi mana burungnya? Burungnya terbang dekat Jurong. Okay. Macam gini boleh ke tak boleh? Tak boleh, sebab mustahil kita kita dapatkannya. Kita boleh kiaskan dengan apa juga benda-benda yang tak boleh dapat. Okey, tak boleh diterima. Dan satu lagi, hendaklah nilai produk tersebut maklum ketika akad tersebut. Mesti nak tahu berapa harga kereta. Okey, dia terangkan kereta dia gini. Ataupun kadang-kadang dia terangkan bahawa harga kereta ni kalau beli cash misalnya ni RM50,000. Kalau beli apa ni installment lagi murah lagi. Ni bagus punya ni. Mana ada lagi murah. Nampak je lagi murah. Sekali bila total up lagi mahal. Tu pun boleh. Yang penting maklum sama ada dia beli cash, dia mesti tahu lah waktu dia beli cash atau dia beli installment. Bukan apa ni? Dia tak tahu. Beli apa ni, aku beli kereta kau. Sekali bila time nak bayar, dia nak bayar installment. Mana boleh? Jadi dia mesti jelas dia punya akad apa ni, sama dia nak bayar cash ke ataupun bayar installment dan seterusnya. Jadi itu antara apa ni, antara syarat-syarat sahnya jual beli. Jadi kita beli barang tersebut, asalnya kita beli produk itu untuk apa? Kesian orang ni minta apa ni, susah jual ayat Yasin kursi tanpa stiker kan ada kan? Kesian dia bawa apa ni, gambar ayat ke apa semua. Beli. Boleh tak macam itu? Asalnya jual beli untuk kesiankan orang tu ataupun produk tu sendiri. Asalnya untuk produk tu sendiri. Jadi nilai dengan produk tu seharusnya apa? Seharusnya sesuai ya. Dan sesuai ke tak sesuai ikut apa? Biasa ikut market lah. Itu memang ikut market. Biasa kalau barang macam ini. Itu kalau barang ni boleh dijual. Tapi ayat yang tadi tu boleh jual ke tak boleh jual? Boleh beli ke tak boleh beli? Tentunya tak boleh. Kalau jangan apa ni, jangan beli. Tak boleh jual ayat tu semuanya. Nak sedekahkan dia sudah. Dan sambil sedekah dia kata thank you, dia kata jangan jual ni. Sekarang dia jangan jual ayat ni semua. Baik. Jadi itu kesimpulan ataupun ringkasnya apa ni, syarat-syarat jual beli. Jadi kita nak ambil asas ni, sebenarnya banyak lagi ya perkara. Jadi kita nak aplikasikan kepada soalan ni. MLM pun jual produk. Jadi syarikat realisasinya dia syarikat. Syarikat tu pun orang juga. Jadi jual produk ni kepada orang ini. Okey, apa masalahnya? Dia jual produk ini dengan satu harga yang biasanya amat tinggi daripada nilai produk tu. Jadi kopi satu kotak ada 36 apa uncang. Walaupun dia kopi slim macam mana pun takkan sampai RM300. Jadi itu satu permasalahan. Kebanyakan produk MLM tu nilainya amat tinggi. Itu kalau dia adalah barang yang boleh dijual beli. Kadang-kadang dia barang yang tak boleh jual beli. Apa dia? Kadang-kadang dia jual emas. Dia jual emas. Emas yang apa tu, yang bulat-bulat yang ada design. Kadang-kadang dia jual emas, kadang-kadang jual perak. Okey. Kadang-kadang dia jual website. Boleh beli website tak? Tak boleh. Awak dah jadi mufti. Saya pun takut nak cakap. Kenapa tak boleh jual website? Tak boleh beli website? Tapi awak pergi internet tu semua website. Syubhat. Sama ya. Masjid pun ada website. Ulama pun ada website. Tu website tak jual beli punya. Okay. Sebenarnya boleh lah. Asalnya boleh. Jika dia punya sifat-sifatnya apa ni yang dijanjikan tu apa tu ada kat dalam, boleh lah. Besar dia macam ini, boleh edit, self edit ke apa. Maksud kita yang penting apa ni, kadang-kadang produk dia jual benda-benda macam ini. Masalah bukan produknya. Orang yang beli produk ni tak ada komputer pun. Jangan kata ada internet. Tak ada komputer tapi beli website. Jadi kenapa dia beli? Dan mana ada orang nak beli kopi? Kalau dia kopi biasa sampai $300. Jadi menunjukkan bahawa mereka beli produk ni bukan kerana produk ni, tapi kerana sebab lain. Apa? Kalau beli produk ni, sebab beli produk ni adalah syarat untuk kamu menjadi ejen wakil produk ni. Dan bukan tu saja. Lepas tu bila awak apa ni dapat jualkan produk ni, dah jadi ejen, awak jualkan produk ni, Jadi sebenarnya dalam akad MLM ni dengan jual beli ada problem pertama apa? Harga. Harga terlalu tinggi dan ini termasuk apa ni? Ghaban al-fahish. Yani tipuan yang terlalu tinggi sangat. Yang kedua, produknya tidak dibeli kerana produknya. Dan ini salah daripada sudut syariat. Kita beli produk asalnya untuk produk tu sendiri, untuk kita gunakan. Baik, kemudian dibelikan produk ini sebenarnya nilainya tidak diketahui walaupun tahu $300. Tetapi untuk apa sebenarnya dia ada macam terselit dia tu. Satu untuk produk, satu lagi membership fee untuk jadi apa? Ejen rasmi. Jadi sekarang kita tak tahu berapakah jumlah apa nilai untuk produk tu sendiri, kopi tu, dan berapa nilai untuk jadi member. Ya tak? Tak tahu. Jadi kalau tak tahu maknanya sebenarnya apa ni, dia balik kepada asal apa, tak diketahui harganya sebenarnya. Satu. Dan kebiasaannya produknya hanya nilainya 30% daripada jumlah yang dia jual. Jadi banyak ada penyapa tu tak ketahuan kat sini. Jadi ini semua kena periksa. Lagi satu adalah bila dia jual produk ini dan ini adalah juga nilai dengan beli produk ni, dia layak jadi ejen. Maknanya dia dah beli ini dan produk ni dan dia dah bayar untuk produk ni dan untuk satu barang lain kan, iaitu untuk membership fee, yurannya. Dan ini adalah satu akad, yakni adalah dua akad dalam satu akad. Dua transaksi dalam satu transaksi. Sekali punya apa ni, tukar tangan dapat dua barang at the same time. Dan Nabi SAW telah melarang apa? Safqataini fi safqah. Dua transaksi dalam satu transaksi. Itu pun ada pembahasannya, mana yang betul-betul yang tak boleh. Jadi setakat sini jelas. Jadi ini antara pembahasan MLM. Kemudian bukan itu saja. Kebanyakan syarikat MLM mensyaratkan kita untuk bukan beli satu produk. Kalau satu produk ni 300, okey juga. Dia syaratkan kita beli 10 produk misalnya, baru boleh jadi apa? Jadi syarikat. Lagi-lagi masalah. Lagi kalau yang beli itu, apa yang dibeli itulah website, 5 website, 10 website, komputer pun tak ada. Nampak sah ni bukan beli barang, bukan beli barang. Jadi beli apa ni? Beli membership. Okey. Satu. Kemudian tentang komisen. Bila dalam bab komisen asalnya boleh ke tak boleh? Kita apa ni, jualkan barang orang, kita dapat upah. Percentage daripada barang tersebut, yakni jual beli tersebut. Jawabnya boleh. Boleh. Boleh ya? Okey. Separuh-separuh boleh. Saya jual kopi ni misalnya $30 lah. Ni murah punya lah, $30. Okey. Saya dapat separuh daripada nil apa ni, daripada jualan ni. Jadi saya dapat 15. Awak yang supply produk ni dapat 15. Boleh tak boleh? Boleh kan? Ha, boleh. Kalau lebih ke kurang boleh ke tak boleh? Boleh. Ini adalah akad apa ni? Namanya akad mudharabah tunai. Satu orang supply barang, satu orang tak keluarkan duit, tapi dia keluarkan kerja. Kerja dia apa? Dia kerja dia jual. Ha, jadi yang ini boleh setelah ditetapkan. Jadi banyak dia asal dia boleh. Jadi orang kalau tengok nampak macam boleh. Tapi bila kita lihat kepada jual beli cara MLM ni, orang yang membeli produk tu, yang jadi wakil itu, yang nak dapat komisen tu, dia tetapkan berapa persen daripada apa ni, jualan tu yang dia dapat, itu okey. Tapi masalah lagi adalah dia syaratkan hendaklah ejen itu jual sejumlah, ada kuantiti, ada amount yang dia mesti jual baru dia layak dapat komisen. Misalnya kau mesti jual 20 atau cari 20 orang untuk beli ni, baru dapat komisen. Ada masalah? Ada masalah? Ada masalah. Kita jangan tengok MLM ni, kita ambil yang lain barang pula. Orang apa ni, jual goreng pisang misalnya, senang sikit. Jadi satu orang apa ni, dia masak, dia goreng pisang, dia goreng pisang goreng, lepas tu dia kata pada budak ni, pergi jual. Tetapi bukan setiap yang dia jual tu dia dapat komisen. Sama kita kira satu-satu atau kita whole lah. Tapi dia kata apa, kau mesti jual at least 10 keping goreng pisang. Keping kan? Okey lah, keping goreng pisang baru kau dapat start dapat komisen. Alamak. Jadi maknanya orang ni budak ni pun keluar goreng pisang, pisang goreng dan sebagainya kan? Dia dapat jual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 time's up, dah habis, balik nak semayang, dah, dah kena return apa? Yang tak habis semua, pulangkan balik pada owner. Mana upah saya? Mana bila dapat upah, awak baru jual 9, awak mesti jual 10 baru dapat komisen. Ini adil ke tak adil? Dia dah kerja ke tidak? Dia dah jual kan, tapi tak dapat ni. Jadi maknanya yang akan sentiasa rugi siapa? Penjual sentiasa rugi. Yang akan sentiasa untung kan? Walaupun tak jual apa-apa pun, yang sentiasa untung adalah adalah supplier. Yang akan sentiasa rugi adalah. Jadi boleh tak dalam syarikat mudharabah satu sentiasa untung atau satu sentiasa rugi? Tak. Okay. Dia mesti apa? Dia mesti al-ghurmu bil-ghurmi wal-ghurmu bil-ghurmi. Untung dengan untung mesti mesti dapat lah. Kalau untung dia dapat untung, dia pun mesti rugi. Rugi pun dia dapat rugi. Jadi bila ada ketetapan macam ini, ini adalah syarikat ataupun akad yang batil. Itu satu. Okey. Kemudian kita lihat level dia pula. Jadi dia dah jual orang ni, laksalah dia dah dapat komisen tu. Taruhlah dia tak ada masalah, mesti syaratkan 10 mesti jual. Satu pun jual dah boleh, dia dapat komisen. Dia dapat komisen kerana jual beli tersebut. Tetapi bila orang yang beli daripada produk daripada dia jual kepada level yang berikutnya bawahnya tu, okay, orang itu dia dapat komisen daripada kerja orang tu. Dapat komisen lagi. Kenapa syarikat MLM boleh kasih komisen? Siapa tahu? Sebab harga yang mula-mula sekali yang paling atas murah. Mula-mula harga dia agaknya $2 je harga jualan dia. Level kedua $2 10 sen. Level kedua ketiga 20 sen, 30 sen, 40 sen dan sebagainya. Jadi dia ada markup lah. Jadi sebenarnya orang yang paling bawah sekali dia beli barang MLM tu dia paling bodoh sebenarnya, sebab dia beli barang paling mahal. Sebenarnya syarikat tu tak kasi awak duit sebenarnya. Nampak macam dia baik kasi awak duit berjuta-juta dia boleh janjikan orang tu. Jadi sebenarnya semua hasil daripada markup-markup. Dia letakkan price lah. Dia letakkan price apa ni, dia punya rate untuk setiap level. Jadi dalam hal ini apa hukum ni? Kita dapat sesuatu dengan tanpa kerja. Kita yang jual ke orang yang kedua tu yang jual? Orang bawah kita. Orang yang bawah kan jual. Orang yang bawah tu yang dapat komisen. Kenapa kita mesti dapat komisen? Betul tak tu? Iduan kaki. Kalau 3 okey, dekat lagi lah. Kalau 100, yang 100 tak pernah buat apa, tak kenal sini pun. Yang apa, yang mula-mula tadi. Macam mana dia dapat besok, dia lari sampai kat sini? So ni menunjukkan dan apa hukum dapat sesuatu tanpa usaha? Ini kan serupa dengan apa? Berjudi. Ni nombor dia tak payah usaha. Tikam aja tak payah usaha. Tapi dapat keuntungan. Mungkin dapat, mungkin tak dapat. Jadi yang ini tak boleh. Dan sekali lagi, orang yang ke atas pasti untung. Betul tak? Dan orang yang ke bawah pasti rugi. Walaupun lagi dia jual banyak, lagi dia ni untung. Padahal tak apa-apa. Dan asal syarikat wakil perwakilan ke apa ke, untung bagi sama, rugi bagi sama, ikut percentage yang telah ditetapkan. Kita kalau kerja banyak, kita jual banyak, sepatutnya kita yang dapat banyak. Dan dalam syarikat multinational MLM ni, dia syarikat . Kalau kita perhatikan lagi satu sudut pula, dia nama syarikat. Jadi nampak macam dia kata komponen semua ejen tu pekerja dia tau. Pekerja dia, ya tak? Tetapi dan asalnya pekerja bila buat kerja dia ada dua macam tau. Satu gaji tetap, ya tak? Satu gaji ikut kerja. Boleh? Satu gaji ikut kerja. Dalam syarikat MLM biasanya tak ada gaji tetap. Yang ada adalah gaji ikut komisen, jadi gaji ikut kerja asal. Tapi kita lihat orang yang pertama kat atas piramid tu dengan orang yang kat bawah, kita dapati ada apa ni, fix income ataupun kita dari sudut apa, dari sudut naik dia dengan apa jumlahnya dengan yang bawah sekali. Dan daripada sudut hukum, kalau orang tu apa ni dibayar ikut kerja, lagi banyak dia keluar, dia dapat lagi banyak. Dan sepatutnya ada kemungkinan orang yang bawah tu boleh sama dengan orang yang atas ni income ataupun lebih. Tapi kalau dalam kes piramid ni, agak-agak orang bawah tu boleh tak challenge dengan orang yang first? Mustahil. Hampir mustahil dia boleh challenge dengan income kan yang first. Sedangkan kerja dia amat jauh berbeza. Ada ke tak ada dalam Islam? Tipu ke tak tipu? Jadi ini sebenarnya adalah jalan cepat kaya. Ya tak? Kenapa dia cepat kaya? Dia buka aja apa MLM pun, apa produk, bukan produk orang nak pakai pun, buka aja dan make sure awak jadi antara yang pertama duduk kat dalam piramid tu. Dapat satu orang aja kan, apa yang syarikat tu syaratkan, jual gini mesti beli gini ke apa kan, masuk aja tak apa, lepas tu relax. Ya tak? Buat kerja lain lah. Dia masuk, nanti kat bank masuk kan, dia tunjuk kat surat apa. Dekat sini tak adalah, saya rasa dekat Johor banyak. Tuan-tuan, dia ni dulu kerja, dulu kereta Proton teruk-teruk punya. Sekarang kereta dia apa sekarang Civic yang besar tu. Rumah dia dulu kucing gini, sekarang rumah dia besar. Terus gambar semua. Tengah makan kat rumah besar apa semuanya. Kenapa? Saya masuk apa ni, syarikat MLM. Nama tu, nama ni dan sebagainya. Jadi kalau soalan macam ini, apa ni, dan kita dah faham lebih kurang lah, lebih panjang lagi pembahasannya, boleh ke tak boleh jual beli dalam sistem MLM? Yang kebanyakan, kalau tak semua, sistem MLM tak ada penasihat syariat, tak ada penasihat syariah. Macam bank-bank kan, dan MLM ni ada sebagiannya listed tau dekat apa, bursa saham, seperti syarikat HAIO, HAI-O. Dia kata saya nak jual air je. Air pun jual, siapa yang nak beli air agaknya? Tapi dia punya agent boleh dapat sampai beribu-ribu. Jadi yang upline tu betul-betul punya untung. Yang bawah tu kan downline tu susah payah apa semuanya, semua tolak-tolak sana. Jadi tak ada penasihat syariah. Sedangkan kalau dah sampai tahap macam itu, dan dia kalau di Malaysia, dia ada yang syarikat dalam bursa saham yang apa tu, halal lah, kamu-kamu kan ada kan, yang certified punya, listed yang ada halal ya, ada check audit dan seterusnya. MLM syarikat tak ada, takkan ada. Sebab kalau orang rasa-rasanya, kalau orang minta penasihat syariah, penasihat tu penasihat yang betul-betul penasihat, bukan tuan penasihatnya 20% punya, 20%, maka tak akan jalan punya dia punya syarikat. Sama buat penipu. Jadi soalan yang kedua agak senang sikit. Jika seorang beli produk MLM sekadar yang diperlukan, seperti untuk mengubat sesuatu penyakit, dia jual produk apa ni, ubat, yang mana produk itu tak dijual di kedai biasa pula, bagaimana hukumnya? Jadi yang dalam ini memang kita beli kerana produk, okay. Tapi itu pun ada masalah sikit kalau harganya terlampau tinggi. Dia satu penipuan juga. Tapi kalau untuk kita lah, kita ada keperluan, kita boleh lah. Sedangkan minum susu keledai boleh tak? Okay. Jika produk itu telah dibeli 3 atau lebih, dia akan diberi membership yang percuma. Kan? Ini menunjukkan, beli lebih nanti dapat membership yang percuma. Jadi sekali lagi lah nasihat saya, kalau boleh jangan terlibat dengan syarikat-syarikat ini. Tapi kalau dah memerlukan produk tersebut, dan saya sebenarnya was-was lah bahawa tak ada produk yang apa ni menyamai produk ni, tak ada alternatifnya. Tapi kalau lah tak ada, boleh kita bagi membership ni semua tak pakai. Dah masuk bab membership ni, apa hukum kita beli card membership untuk popular bookstore, untuk giant ke apa-apalah lagi, untuk resort, untuk main golf, country club, apa faedah membership ni? Mak lambat juga. Apa faedah dia? Dia dapat diskaun. Boleh kan? Tak ada diskaun pun. Hakikatnya sebenarnya gitu. Tapi ada dua membership card eh. Satu yang kita cuma isi nama je, dekat sikat tu cuma pun kan. Kalau kad hilang pun minta balik free of charge. Lagi satu adalah kita perlu bayar dengan jumlah tertentu setiap tahun ke ataupun setiap bulan ke, course dan seterusnya kan, ada membership. Okey. Bank dan seterusnya. Jadi kita akan dapat diskaun, kita beli produk-produk daripada dia. Ataupun ketika promotion misalnya, dengan membership card kita dapat diskaun, kadang lebih lagi. Dan dengan membership card ada macam-macam lah. Ada basic ke, ada deluxe, ada apa semuanya, VIP ke. Dia punya premium lebih, jadi dia punya diskaun lebih. Challenger pun dulu ada. Apa hukum? Asal jual beli semuanya halal selagi tak ada dalil. Sebab tu ada satu hadis ataupun riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan ada seorang yang jual beli dekat pasar kami, dekat pasar Madinah ni, melainkan orang yang dah bertafakuh, dah belajar tentang apa ni, tentang agama. Maksudnya tentang apa? Tentang jual beli. Tak kena belajar. Jadi kita beli membership card tu, dia punya amount, dia punya nilai maklum, diketahui berapa? $10, $12 dan seterusnya, ataupun lebih. Tetapi barang produk dia apa? Awak mungkin beli kat popular bookstore buku yang of the year, dan awak beli itu pun mungkin banyak sehingga lebih daripada premium. Itu jarang. Jangan percaya awak boleh dapatkan lebih daripada awak bayar. Diskaun macam-macam pun berapa sen dengan jarangnya kan, berapa ringgit je awak bayar paling banyak. Ataupun awak beli sikit atau awak beli sama, maknanya ada tahu, ada ketentuan tau, dia ketahui ke tidak berapa banyak awak akan dapat. Dan kalau awak dapat, nak ikutkan dia daripada sudut apa? Duit tau. Dia dapat diskaun, maknanya duit, macam duit dipulangkan. Jadi kita letak duit, kita dapat duit apa kong dia? Riba. Tapi dalam bentuk apa ni? Sama ada dalam bentuk nasiah, dalam bentuk tempoh, duration, ataupun dalam bentuk fadl, dalam bentuk tambah. Pun riba juga. Jadi dekat sini pada pandangan syariat daripada sudut-sudut apa ni, daripada penglihatan daripada jauh macam gini je, belum kita masuk dalam lagi, ada syubhat. Kurang-kurang apa kita katakan? Ada syubhat. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang meninggalkan syubhat itu, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan maruahnya. Siapa yang masuk dalam syubhat, garanti dia masuk dalam haram. Tarra'iya haulal hima yushiku an yarta'ahi, seperti bergembala binatang terbakar yang menggembalakan ternakannya dekat dengan kawasan larangan, mesti masuk. Yushiku an yarta'ahi ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap raja ada kawasan larangannya. Ala wa inna himallahi maharimu, ketahuilah kawasan larangan Allah SWT adalah perkara yang Allah haramkan. Baik, jadi jangan masuk benda-benda syubhat. Kalau dia syubhat, tapi kalau kita dah katakan tadi tak ada syubhat lagi lah, jelas haram. Tu pun ada ustaz, ada ustazah, bila ditanya boleh cik ustaz jadi ejen, ustazah jadi ejen, keluar gambar. Tapi tak apa, tak ada masalah, tak payah apa-apa. Nasi nama mungkin, okay, apa-apa. Tak payah apa-apa, tak ada jual, dia ada kasih hadiah. Pasal awak regular customer atau hari itu awak 100 awak 1000 customer misalnya, okey lah. Ustaz, apa hal credit card ada membership fees tahun-tahun? Okey, tak boleh jawab sekarang, tak boleh jawab sekarang. Masa dah habis, kita register kan apa akan datang. Ada satu sikit aja lagi tadi, ustaz pun buat ustazah pun apa ni. Jadi contoh lagi, sebab dekat Malaysia ni dia ada surat khabar. Surat khabar ada iklan dia. Nanti dia ada lagi satu macam flyer kan. Pamphlet dia macam tak kala apa semua, dia 3 page. Ada terangan, saya gunakan produk ni. Mula-mula dia cakap sebab produk ni bagus. Dia sakit-sakit rosdom baik. Okay. Ataupun lepas tu dia katakan dia jadi kaya. Pun ada juga banyak lah gambar dengan orang dengan dia punya. Kita tahu marketing, siapa belajar tahu kan. Ini memang banyak penipu dalam bab ni. Kat internet saya gunakan produk ni. Wah, apa ni, mujarab. Slim apa semuanya, awak pakai 10 tahun pun takkan jalan, makin gemuk lagi ada. Jadi insyaAllah faham bab ni, walaupun ini terkeluar daripada topik, kita ambil masa sedikit, insyaAllah apa ni bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.